Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد pembahasan kita masih pada bab yang ke-8 bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab orang yang ngalap berkah dengan pohon atau batu dan yang semisal dengan keduanya. Telah disebutkan ayat dalam surah An-Najm ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Tentang penyebutan Lata, Uzza dan juga Manah. Di mana Lata, Uzza dan Manah merupakan berhala-berhalanya orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Dan mereka menganggap bahwasannya nama-nama tersebut adalah nama-nama dari anak-anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala. Lata dari kata ilah. Uzza dari kata al-aziz. Manat dari kata manan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala katakan, alakumul zakaru walahul unsa tilka idan kismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki sementara bagi Allah anak perempuan? Padahal ketika itu orang-orang Arab jahiliyah menganggap suatu kerendahan dan kehinaan ketika memiliki anak perempuan. Tapi anehnya mereka menyandarkan anak-anak perempuan tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah katakan tilka idzan qismatun dhiza. Maka itu merupakan pembagian yang zalim. Pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah itu melainkan nama-nama yang kalian beri nama sendiri dan nenek moyang kalian. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan ilmu tentang itu. Tidaklah yang mereka ikuti melainkan prasangka belaka dan keinginan hawa nafsunya. Ternyata bukan di atas ilmu. Mereka menamai berhala-berhala tersebut. Akan tetapi yang mereka ikuti hanyalah prasangka dan juga hawa nafsu. Sehingga katakan walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda dan telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb-nya. Wa ta'ala, para Rasul, dan juga hujjah yang jelas, akan tetapi mereka ikuti Rasul-Rasul tersebut. Tidak tunduk kepada Rasul-Rasul tersebut. Sebaliknya, mereka fanatik taklid kepada nenek moyangnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka mengatakan tidak, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan pada nenek moyang kami. Qala Syekh rahimallahu taala wa mutabaqatul ayat litarjamah. Hubungan ayat-ayat yang kita bacakan tadi dengan judul dari bab yang kita bahas. Ya. Judulnya tentang orang yang ngalap berkah dengan pohon, batu dan yang semisal keduanya. Min jihati anna umbada hadil awsan innama kanu ya'takiduna husul al-barakati minha. Hubungan antara ayat-ayat dengan judul dari bab ini dari sisi bahwasannya para penyembah berhala ini mereka meyakini mendapatkan keberkahan dari berhala-berhala tersebut. Di antara berhalanya ada yang berupa pohon. Di antara berhalanya ada yang berupa batu. Mereka berkeyakinan akan mendapatkan keberkahan melalui pohon-pohon tersebut atau batu-batu tersebut. Bita'adimiha wa du'a'iha wal isti'anati biha. Dengan mengkan berhala-berhala tadi. Menyeru, meminta kepada berhala-berhala tersebut. Dan memohon pertolongan melalui berhala-berhala tersebut. Wal'i'timadi alaiha fi husuli ma yarjunahu minha. Wa yu'minunahu bi barakatiha wa syafa'atiha wa ghairi dzalika. Bersandar kepada berhala-berhala tersebut untuk mendapatkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan dengan keberkahannya dan syafaatnya dari berhala-berhala tersebut dan lain sebagainya. Ya. Ini tujuan mereka. Ngalap berkah dengan berhala-berhala tersebut. Ada yang berupa patung-patung, ada yang berupa pohon, ada yang berupa batu. Ya. Tujuannya ngalap berkah. Ya. Nah, untuk mendapatkan apa yang diharapkan, apa yang mereka impikan dengan keberkahannya dari berhala-berhala tersebut. Fattabaruk bi kuburis salihin kallati wa bil asjari wal ahjar kal uzza wa manatin min jumlati fi'li ulaikal musyrikina ma tilkal awsan. Ngalap berkah dengan kuburan orang-orang soleh seperti Lata. Lata telah kita jelaskan. Sebagian pendapat seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Lata itu dikata Lata yaluddu, yaitu maksudnya orang yang dia membuat adonan gandum dengan minyak samin, dibuat kemudian berikan kepada jamaah haji atau orang yang lewat. Di mana dia biasa membuat adonan tersebut di atas suatu batu. Nah, ketika meninggal dunia, maka diibadahilah batu tersebut sebagai bentuk pengagungan kepada orang soleh ini. Nah, ngalap berkah dengan kuburan orang-orang soleh seperti Lata, yang disebutkan tadi, wabil asjar wal ahjar, atau ngalap berkah dengan pepohonan, batu-batuan seperti Uzza. Uzza telah kita jelaskan. Uzza ini pohon yang dikeramatkan. Pohon yang dikeramatkan. Nah, kemudian juga ada penunggunya, ada kuncennya. Hingga diutuslah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu untuk menebas pohon tersebut. Dan ternyata ketika Khalid bin Walid pulang melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, engkau belum melakukan apa-apa. Dan ketika kembali lagi, ada penunggu-penunggu tadi, kuncen-kuncen tadi, penunggu pohon tersebut, melihatnya kemudian bersembunyi di gunung. Kemudian dia mengatakan, ya Uzza, ya Uzza. Maka akhirnya Khalid bin Walid pun membunuh kuncen tersebut. Baru ketika beliau melapor kepada Nabi SAW, Rasulullah mengatakan, tilkal ujjah, itulah ujjah yang sebenarnya. Nah, kenapa dikatakan? Dia menghasung, menyeru manusia untuk beribadah kepada berhala tersebut. Wa manat, dan juga manat, min jumlati fi'li ula'ikal musyrikin ma'atilkal awsat. Di antara sejumlah perbuatan orang-orang musyrikin kepada berhala-berhala tersebut. Ya, lagi dijelaskan tentang ngalap berkah yang dilarang. Ya, ngalap berkah dengan kuburan orang-orang soleh. Nah, walaupun itu kuburan para nabi, tidak boleh ngalap berkah kepada kuburan nabi. Ya, dengan mengelus-ngelusnya, nah, mengusap-ngusapnya. Ya. Kalau ziarah kubur tidak mengapa. Nah, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kemudian lewat. Ya. Tidak usah dengan mengelus-ngelus. Nah, kuburannya, tiangnya atau lain sebagainya. Ya, dengan tujuan ngalap kepada jasad orang-orang soleh tidak diperbolehkan. Kenapa? Dikarenakan, nah, yang jasadnya barokah itu hanya Nabi SAW. Ya. Sebagaimana para sahabat ngalap berkah dengan bekas air wudhunya Nabi SAW. Nah, atau sebagian sahabat menyimpan bagian dari rambut Nabi SAW untuk media pengobatan. Dikarenakan jasad Nabi SAW barokah. Adapun selain dari Nabi SAW, tidak boleh diberlakukan demikian. Para sahabat pun mereka tidak ngalap berkah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman atau kepada Ali. Ya, setelah meninggalnya Nabi SAW, dikarenakan mereka memahami yang jasadnya itu berkah hanyalah Nabi SAW. Nah, faman fa'ala misla dalika awi taqada fi qabrin aw hajarin aw syajarin faqaddaha umbada hadil awsan. Maka barang siapa yang melakukan seperti itu, seperti hanya orang-orang musyrikin, atau meyakini pada kuburan atau pada batu, pada pohon, ada keberkahan sehingga ngalap berkah dengan batu, pohon atau kuburan tersebut, maka telah menyerupai para penyembah berhala-berhala ini. Gak ada bedanya dengan orang-orang musyrikin tadi. Nah, ngalap berkah dengan batu, ngalap berkah dengan pohon, ngalap berkah dengan kuburan. Nah, sehingga ketika ada di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan tersebut, malah berkah dengan kuburan atau pohon yang dikeramatkan, batu yang dikeramatkan, maka dia telah menyerupai para penyembah berhala. Fima kanu yaf'alunahu maha min hadis syirki, terhadap apa yang mereka lakukan kepada berhala-berhala tersebut dari kesyirikan ini. Ala anna alwaqi'a min ha'ula'i al-musyrikin ma ma'budihim a'zam mimma waqa'a min ula'ika. Dan fakta dari mereka orang-orang musyrikin terhadap apa-apa yang diibadahi oleh mereka lebih besar dari apa yang mereka terpemisahan Allah Subhanahu wa taala tempat perlindungan. Dan disayangkan ternyata masih ada di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan orang musyrik tersebut. Ngalap berkah dengan benda-benda tertentu. Ngalap berkah dengan keris misalkan. Ngalap berkah dengan batu, dengan pohon. Ternyata masih ada di antara kaum muslimin yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, an Abi Waqidin al-Laisi, dari Abu Waqid al-Laisi, qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Nah, wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru terlepas dari kekufuran. Wal musyrikina sidratun ya'kufuna indaha, orang-orang musyrikin memiliki pohon bidara yang mereka berkerumun, berkumpul, berdiam diri di sekitarnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjatanya di pohon tersebut. Yuqalu laha datu anwad, dinamakan pohon tersebut datu anwad, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Nah, ya. Famarna bi sidratin, maka kami pun melewati pohon bidara yang lain. Ya, ini ketika perjalanan menuju Hunain. Nah. Faqulna, kami katakan, ini orang-orang yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat. Wa Rasulullah, buatkan untuk kami data anwat. Buatkan untuk kami pohon-pohon yang kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami. Sebagaimana mereka, orang-orang musyrikin, memiliki datu anwat. Pohon di mana mereka menggantungkan senjata-senjatanya dalam rangka ngalah perkah. Nah, kaum muslimin yang baru masuk Islam ini, yang belum paham benar dengan prinsip-prinsip Islam, dan masih terbawa kebiasaan-kebiasaan sebelumnya di masa kekafiran, mengatakan kalimat tadi kepada Nabi SAW, buatkan untuk kami datu anwat, pohon yang digantungkan senjata-senjata dalam rangka ngalah perkah, sebagaimana mereka, orang-orang musyrikin, memiliki datu anwat. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, Allahu akbar. Maka Rasulullah SAW mengucapkan Allahu akbar, kalim agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berita yang lain, subhanallah, kalimat untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka ucapkan. Nah, innaha sunan, sesungguhnya ini adalah tradisi-tradisi orang-orang kafir terdahulu. Kebiasaan-kebiasaan jelek, tradisi-tradisi jahiliyah. Kultum walladhi nafsi biyadih, kalian mengatakan, demi zat yang jiwaku berat tangannya. Kama qalat Bani Israel di Musa, sebagaimana ucapan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Ini ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Lancangnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Rancangan Bani Israel kepada Nabi Musa dengan mengatakan ini. Buatkanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan, sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Nah, sudah jelas Rabbnya itu Allah yang mengatur, menciptakan, memberi rezeki, ternyata masih minta dibuatkan Tuhan yang lain. Ya. Dan Rasulullah mengatakan la tarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, hatta walau dakhalu juhra dubbin la dakhaltumu. Sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, sejenis biawak, maka kalian pun akan memasukinya. Rawahu Tirmidzi wa shahahahu, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan. Nah, syarah penjelasannya. Abu Waqid ismu Al-Haris bin Auf. Abu Waqid namanya Al-Haris bin Auf. Wa fil bab an Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala wa Tirmidzi. Dan dalam bab ini juga ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qad rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Syaibah wa An-Nasa'i wa Ibnu Jarir wa Ibnu Mubir wa Ibnu Abi Hatim wa Tabrani bi nahwihi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Syaibah, Imam An-Nasa'i, Ibnu Jarir dan Ibnu Mundir, juga Ibnu Abi Hatim dan Imam Tabrani semisal hadis yang kita sebutkan tadi. Itu ucapannya an Abi Waqid taqaddama ismuhu fi qawli Tirmidzi. Telah berlalu namanya pada ucapan Imam At-Tirmidzi, yaitu Al-Haris bin Auf namanya. Wa huwa sahabiyyun masyhur. Beliau seorang sahabat yang masyhur. Mata sanah 68. Beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Walahu khamsun wa samanuna sanah. Beliau berusia 85 kit al-laisi. Qaluhu, ucapan dalam hadis tadi, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa bi hadis di Amr bin Auf wa huwa inda Ibni Abi Hatim, dan dalam hadis Amr bin Auf yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawih dan juga Ibnu Mardawih wa Tabrani dan Tabrani, qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawm al-fathi wa nahnu alfun wa nayf. Hatta idza kana baina Hunain wa Taif. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari penaklukan kota Mekah. Ya, perang Hunain ini setelah Fathu Mekah. Ya. Dan kami jumlahnya 1000 lebih. Ya, 1000 atau lebih. Hingga kami berada di suatu tempat antara Hunain dan Taif. Al-Hadis. Nah, perang Hunain terjadi setelah Fathu Mekah. Dan pada Fathu Mekah ini banyak orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Oke. Okay. Sehingga di antara mereka, nah, masih tersimpan dan mendarah daging kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Nah, dikarenakan baru masuk Islam, baru terlepas dari kekafiran. Qulu wa nahnu huda sa'u ahli bikufrin. Dan kami, ya, orang-orang yang baru lepas dari kekafiran, ay qaribu ahdina bil kufri. Maknanya, ya, kami baru terlepas dari kekafiran. Nah, wa fi dalil ala anna ghairahum mimman taqaddama islamu minas sahabah la yajhalu hada. Dan hadis ini merupakan dalil bahwasanya selain dari mereka, dari para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, tidak bodoh terhadap masalah ini. Ya. Para sahabat yang sudah lama menyatakan keislaman paham dalam masalah ini. Bahwasanya ini termasuk kesyirikan. Ya. menggantungkan senjata-senjata di pohon dalam rangka ngalap berkah. Ya. Tapi dalam hadis saya sebutkan, mereka meminta untuk dibuatkan seperti itu, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon seperti itu. Dikarenakan tadi, dikarenakan baru masuk Islam. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan sebelumnya masih mendarah daging. Wa anal muntaqil minal batil alladhi itadahu qalbuhu la ya'manu an yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal adah. Dzakarahu Muslim. Sesungguhnya orang yang berpindah dari kebatilan yang biasa dia lakukan, yang sudah mengakar pada hatinya, tidak aman pada hatinya, masih ada sisa-sisa kebiasaan tersebut. Orang yang tadinya terbiasa misalkan melakukan kesyirikan, kemudian dia dapat hidayah, sehingga berpindah dari kebatilan kepada kebenaran, tapi dikarenakan sudah terbiasa sebelumnya, sudah mengakar mendarah daging. Nah, kesyirikan tersebut ini butuh proses. Kadang-kadang masih ada sisa-sisa kebiasaan tadi pada hatinya. Seperti yang tadi, sahabat yang baru masuk Islam, nah, yang dahulunya ketika masih dalam keadaan musyrik, biasa ngalap berkah dengan suatu pohon, menggantungkan senjata yang di pohon tersebut ngalap berkah. Sehingga tatkala mereka lewat pada suatu pohon, di mana pohon itu biasa orang-orang musyrikin beriktikaf, berkerumun, berdiam diri di pohon tersebut, dan juga biasa menggantungkan senjata-senjata mereka, dan mereka ngalap berkah. Dikatakan tadi, mereka baru masuk Islam, terbiasa dengan perbuatan semacam itu, tiba-tiba mereka berkata kepada Nabi SAW, buatkan untuk kami pohon yang seperti ini, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki pohon yang seperti ini. Nah, dikarenakan dari ketidaktahuan dan sudah mengakar kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Sehingga kalau kita misalkan, ada saudara kita, ikhwan kita yang sebelumnya, banyak terjatuh kepada kebid'ahan, kemudian dia baru mengenal sunnah. Baru mengenal sunnah, kemudian tiba-tiba dia mengucapkan atau melakukan perkara yang itu adalah bid'ah. Ini banyak terjadi yang semacam ini. Kenapa? Dikarenakan sebelumnya dia terbiasa dengan perkara tersebut, sehingga hendaklah kita menasihatinya dengan hikmah. Untuk merubah kebiasaan yang biasa dia lakukan dahulu, butuh proses. Butuh proses, butuh pembinaan, dan juga butuh nasihat-nasihat, supaya kebiasaan-kebiasaan jelek jadi bisa dilupakan dan ditinggalkan secara totalitas. Qaluhu, ucapannya, walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Orang-orang musyrikin memiliki pohon bidara yang mereka itikaf padanya, berdiam diri, berkerumun padanya. Al-uquf wal-iqamatu ala syai' fil makan. Makna uquf, itikaf di sini, ada berdiam diri pada sesuatu pada tempat. Ini itikaf. Di secara bahasa, itikaf ini bisa diperuntukkan untuk yang baik dan juga bisa diperuntukkan untuk yang jelek secara bahasa. Seperti yang disebutkan tadi, orang-orang musyrikin mereka itikaf pada pohon tersebut, berdiam diri pada pohon tadi, mengerumuni pohon tadi. Nah, wa minhu qaulul Khalil alaihi salatu wassalam, dan juga ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam, ma hadhi tamasilul lati antum laha akifun, berhala-berhala macam apa ini yang kalian beritikaf padanya, yang kalian berdiam diri, berkerumun padanya. Ini menunjukkan bahwasanya kata itikaf secara bahasa ini bisa untuk perkara yang baik dan juga yang jelek. Yang jelas secara bahasa artinya berdiam diri pada sesuatu. Berdiam di suatu tempat namanya itikaf. Berdiam diri tadi, berkerumun atau di batu-batu, di pohon-pohon itikaf. Atau berdiam diri di mall, secara bahasa itikaf, di mall itikafnya. Sehingga bisa digunakan untuk perkara yang baik atau perkara yang jelek secara bahasa. Yang baik, firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum aqifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid-masjid. Ini yang baik, beriktikaf di masjid, melazimi masjid, berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali lagi kepada asal katanya, iktikaf itu bisa digunakan untuk perkara yang baik dan juga yang jelek secara bahasa. Orang-orang musyrik yang mereka berdiam diri, melazimi pohon-pohon, batu-batu, dalam rangka ngalah perkara, disebut dengan itikaf. Mahdi tamasil antum laha akifun. Berhala macam apa yang kalian itikaf padanya? Katakan dengan kata itikaf. Wa kana 'uquful musyrikin inda tilka sidrah tabarukan biha wa ta'diman laha. Itikafnya orang-orang musyrikin, berdiam dirinya orang-orang musyrikin di sekitar pohon bidara tadi dalam rangka ngalap berkah dengan pohon tersebut dan mengagungkan pohon tersebut. Mengkeramatkan pohon, mengagungkan pohon, ngalap berkah dengan pohon. Ternyata ini kebiasaan orang-orang musyrik. Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian, wahai kaum muslimin, seperti orang-orang musyrikin. Di antara kebiasaan orang musyrik tadi, ngalah berkah dengan batu, ngalah berkah dengan pohon. Mengagungkan, mengkeramatkan suatu batu, mengagungkan, mengkeramatkan suatu pohon. Ini kebiasaan orang-orang musyrik yang hendaknya kita menjauhinya. Dan Allah perintahkan supaya kita jangan seperti orang-orang musyrik. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Allahu a'lam bishawab. Natafi'la huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain penjelasan dari hadis yang kita sebutkan tadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.